de acuáticas. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan muzakarah akhir pelajaran ke-52. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menyelesaikan kitab ini. Kita baca terakhir sampai ini ya. Sekarang imma ya'tiyannakum ya. Kita baca imma ya'tiyannakum rusulun, imma ya'tiyannakum rusulun, imma imma ya'tiyannakum rusulun, ayo, imma ya'tiyannakum rusulun, thumma yukhrijukum tiflan, thumma yukhrijukum tiflan, lagi thumma yukhrijukum tiflan, thumma yukhrijukum tiflan. Antum terus konsisten ketika fathah dibuka, dhammahnya juga. Ini semakin kesana, semakin apa? Menyempurnakan harokatnya semakin terasa terasa sulit. Ya. Antum berupaya terus. Kita berangkat dari awal sekali ya melatih ini, maka terus diupayakan terus. Thumma yukhrijukum tiflan, thumma yukhrijukum tiflan, wa inna 'alaykum lahafidhina, wa inna 'alaykum lahafidhina. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا Coba dua baris, fadhal yang sebelah sini. Karir kafnya sama lan. Thumma ya. Ya. Imma turiyanni ma yu'aduna. Ya. Imma turiyanni ma yu'aduna. Terus. Thumma latus'alunna yawma idzin. Lagi thumma ya. Ya. Bi anna rabbaka awha laha. Ya. Bi anna rabbaka awha laha. Selanjutnya coba antum tandai ya, ini dari majelis ini ke ini itu dapat berapa gitu ya. Jadi nanti saya bisa memperkirakan nanti hari kapan selesainya. Antum tandai ini hari, misalnya sekarang kan Selasa ini pagi dapat ini, itu antum hitung, nanti bisa di perkirakan nanti. Fadhal yang sebelah sini. Imma ya'tiyannakum rusulun. Ya. Imma ya'tiyannakum rusulun. Lagi. Imma ya'tiyannakum rusulun. Rusulun. Karir. Lagi. Lagi. Wa inna alaikum lahafidhina. Imma turiyanni ma yu'aduna. Thumma tus'alunna yawma idzin. Bi anna rabbaka awha laha. Ya. Barakallahu fikum. Yang perlu di juga perlu dikasih tanbih untuk berhati-hati. Ketika dengung kita menambahkan harokat, ya, memanjangkan. Contohnya seperti ini. Im ya tian yan gitu ya. Imma ya'tiyannakum rusulun, ya, rusulun wa in, ya, ya, ini diingatkan, ya, im, ya, im, ada panjangnya. Kita lanjutkan. Wa inna la jami'un haziruna. Wa inna la jami'un haziruna. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Inna ma'iya rabbi bi sayahdini. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Li ila fi quraishin. Li ila fi quraishin. Li ila fi quraishin. Li ila fi quraishin. Quraishin. Quraishin. Quraishin. Yang maju kunya saja. Quraishin. Quraishin. Ra enggak maju. Quraishin. Quraishin. Li ila fi Quraishin. Li ila fi Quraishin. Jadi Quray. Li ila fi Quraishin. Li ila fi Quraishin. Fa'atharna bihi naq'an. Fa'atharna bihi naq'an. Dibaca apa adanya. Fa'atharna bihi naq'an. Fa'atharna bihi naq'an. Ba'da dhalika zanimin. Ba'da dhalika zanimin. Ba'da dhalika zanimin. Ba'da dhalika zanimin. Fi jidiha hablun. Fi jidiha hablun. Ma wadda'aka rabbi buka. Ma wadda'aka rabbuka. Alam yajidaka yatiman. Alam yajidaka yatiman. Yang sebelah sini ya. Wa inna, ya. Wa inna la jami'un haziruna. Lagi. Wa inna la jami'un haziruna. Una jan'una la jami'un haziruna. Wa inna, wa inna ila fi Quraishin. Ila fi Quraishin. Fa'atharna bihi naq'an. Fa'athar, kurang tebal. Fa'athar. Lagi. Fa'atharna bihi naq'an. Fa'atharna bihi naq'an. Ya, dibaca apa adanya. Yatiman. Yatiman. Lanjutnya, wa inna, ayo. Wa inna jami'un hadiruna. Terus. Inna ma'ya Rabbi sayahdini. Lagi. Inna ma'ya Rabbi sayahdini. Li'ila bi'u'aishin. فأثرنا به نقعا بعد ذلك سليم في جيدها حفل ما ودعك ربك ألم يجدك يتيما. Kita lanjutkan pada muzakarah akhir yang kedua, pelajaran ke-53. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Walasawfa yarda. Walasawfa yarda. Walasawfa yarda. Walasawfa yarda. Ghasiqin idha waqaba. Ghasiqin idha غاسق إذا وقب. غاسق إذا وقب. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. فجعلهم كعصف. فجعلهم كعصف. فجعلهم كعصف. تتلى عليه آياتنا. تتلى عليه آياتنا. تتلى عليه آياتنا. تتلى عليه عليه آياتنا. عليه آياتنا. تتلى عليه آياتنا. تتلى عليه آياتنا. وغدوا على حرد. وغدوا على حرد. حرد. حرد. وغدوا على حرد. وغدوا على حرد. حرد. حرد. إن سعيكم لشتى. إن سعيكم لشتى. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها. فليدعو ناديه فليدعو ناديه فليدعو ناديه فليدعو ناديه يؤتي ماله يتزكى يؤتي ماله يتزكى ملاقيا يؤتي ماله يتزكى يؤتي ماله يتزكى فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها ذل enggak ada nafasnya ya fakadzabuhu fa'qaruha fakadzabuhu fa'qaruha idh hamma qaumun terus فجمعناهم جمعا أفن فجمعناهم جمعا جمعا يا فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا bacanya langsung aja ya bareng-bareng yang penting ada yang tadi dibaca masing-masing kelompok kita baca bersama-sama abasa wa tawalla ayo abasa wa tawalla wa la sawfa yarda ghasiqin idha waqaba lagi ghasiqin ghasiqin idha waqaba wa wasaqna bihi jam'an lagi lagi fal yad'u nadiyahu yu'ti ma lahu yatazakka fakadzabuhu fa'qaruha fakadzabuhu fa'qaruha فجمعناهم جمعا تلanjutkan وأرسل عليهم طيرا وما يغني عنه ماله يغني kembalikan ya pada posisi semula wama ya fasanuyassiruhu lil yusra yu kembali ketika ketemu sin kembali ikhwan فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى. Lagi. Perhatikan. فسنيسره لليسرى. Ya. Nah. Sekali lagi. فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى. يومئذ عليها غبرة. يومئذ عليها غبرة. Ya. Sudah ada yang sebagian dah lemas enggak? Enggak itmamul harakat. Ya, ayo. Lagi, ya. Yawma izin alaiha ghabaratun. Yawma izin alaiha ghabaratun. Lagi. Yawma izin alaiha ghabaratun. Yawma izin alaiha ghabaratun. Kalau antum menguasai, insyaallah yang menunggu manfaatnya antum sendiri, keluarga, anak-anak, dan juga anak-anak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau mau capek nanti aja, sebentar lagi istirahat. Ya. Lagi, sampai mana tadi? Yau, gitu. Yang tadi sudah kurang, sudah kehabisan bahan bakar. Sebentar lagi, insya Allah mampir ke pom bensin. Ya. Lagi, yauma idzin 'alaiha ghabaratun. Yauma idzin 'alaiha. فليعبدوا رب هذا. فليعبدوا رب هذا. Lagi. فليعبدوا رب هذا. فليعبدوا رب هذا. فستبصر ويبصرون. فستبصر agak repot kan? Ya, saya juga merasa gitu. Lagi, ya, kita baca. Fasatubasiru wa yubasiruna. Fasatubasiru wa yubasiruna. Shadnya sudah enggak shad lagi sin. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. Pelan-pelan. Ini nanti dilatih ya. Ya. Ini gabungan antara dhamma, ya. Kemudian huruf isti'ala, ya. فستبصر ويبصرون. فستبصر ويبصرون. nyambung ya. فستبصر ويبصرون. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. عسرا فسنيسره للعسرى يوسوس في صدور ingat ya, dalnya tipis. Jangan suburi. Suduri. Yuwaswisu fi suduri. Yuwaswisu fi suduri. Wa la tuti' kull halafin. Wa la tuti' kull halafin. Wa la tuti' kull halafin. Wa la tuti' kull كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون لو تدهن فيدهنون لو تدهن فيدهنون lagi لو تدهن فيدهنون coba dong coba لو تدهن buat dalnya pada dalnya du ya payudar coba Zulfikar, Allah Zulfikar. Lau tudahinu. Lau tudahinu. Ya. Na. Ya. Lau tudahinu fayudahinuna. Lau tudahinu fayudahinuna. Ya. Kita baca bersama-sama. Wa arsala alaihim tayran. Wa arsala alaihim tayran. Lagi. Wa arsala alaihim tayran. Wa yughni anhum maluhu. Tadi ada tayran. طيراً وأرسل عليهم طيراً وما يغني عنه ماله وما يغني عنه ماله رس lagi fasanu yassiruhu lilyusra yawma idzin 'alayha ghadaratun falyaqulu rabbahada fasatubsiru wa yubsiruna فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ coba antum pada saatnya masih فَسَتُبْصِرُ coba si, gak usah memajukan bibir. فستبصر ويبصرون لقي lanjutnya fama lahum ay fama lahum la yu'min lagi fama lahum la yu'minuna yuk kembali ya la yu'minuna la yu'minuna fama lahum la yu'minuna ya. Lagi us yasiruhu lil usra usra fasanu yasiruhu lil usra fasanu yasiruhu lil usra yuwaswisu fi suduri yuwaswisu fi ya yeah. Nyambung pada kap wala tuti' kulla ya wala tuti' kulla halabin tuti' masih e masih ada yang e wala tuti' kulla halabin ya wala tuti' kulla halabin ولا تطع كل حلاف ولا تطع كل حلاف يا كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ترس لو تدهن فيدهنون لو تدهن فيدهنون kita masuk ini masuk Aisyar latihan kapan hari apa masuk yang ini masuk abata kapan? Nah ini masuk ke sini kapan? Hari apa? Hari kedua. Hari Senin. Yang ini masuk ke sini hari apa? Hah? Hari Senin. Pagi atau siang? Pagi subuh sudah masuk sini? Sore. Sekarang apa Selasa ya? Selasa. Kita lanjutkan. Kita baca. Karena latihan ini penting ya. Latihan penting. Betapa mudahnya teori, ya kan? Antum tinggal. Kalau dhammah majukan bibirnya, ya kan? Kalau fathah dibuka, kalau kasrah diturunkan rahangnya. Kemudian kalau sukun posisi bibirnya kembali seperti semula. Ya. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Ya. Tutup. Kira-kira susah kan? Kalau sekedar teori sebenarnya cuma 3 kalimat. Ya. 4 kalimat. Kalau fathah ini, kalau kasrah ini, kalau dhammah ini, kalau sukun ini. Ya. Kita baca saja. Kita besok ada Senin. Kita baca. Memang dibanyakkan latihannya, ya, dibanyakkan latihannya biar kita terlatih. Kita baca latihan yang ke-54, mudzakarah akhir yang ketiga pada sukun dan tasydid. Innahum yak, siapa mana? Iya benar ya. Innahum yakiduna kaidan. Ayo. Innahum yakiduna kaidan. Lagi. Innahum yakiduna kaidan fi nari jahannama khalidina. Fi nari jahannama khalidina. Falahum ajrun ghayru mamnunin. Falahum ajrun ghayru mamnunin. Falahum ajrun ghayru mamnunin. Falahum ajrun ghayru mamnunin. Memang perlu dilatih. Ajrun. Ajrun. Antum sering-sering nanti kalau pas istirahat latih. Dhamma hanum seberapa? Maka ketika dalam membaca dalam ayat upayakan segitu. Ya. Ajrun. Ajrun. Bacanya pada awal-awalnya jangan cepat-cepat. Falahum ajrun ghayru mamnunin. Ayo. Falahum ajrun ghayru mamnunin. Alam nashrah laka sadraka. Alam nashrah laka sadraka. Alam nashrah laka sadraka. Alam nashrah laka sadraka. Fatayammamu sa'idan. Fatayammamu sa'idan. Fatayammamu sa'idan. Fatayammamu sa'idan. Sa'idan. Sa'idan. Fatayammamu sa'idan. Fatayammamu sa'idan. Inna 'alaina lal-huda. Inna 'alaina lal-huda. Inna 'alaina lal-huda. Inna 'alaina lal-huda. علينا علينا إن يا إن علينا للهدى ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها فعق لا سامندر يا ولا يخاف عقباها bukan uqa tapi uqa. Fasiyamu thalathati ayyamin. Fasiyamu thalathati ayyamin. Fasiyamu thalathati ayyamin. Fasiyamu thalathati ayyamin. لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ haknya ya dikeluarkan dari sini Perhatikan, lanubayyitannahu wa ahlahu. Lanubayyitannahu wa ahlahu. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Walasawfa yu'tika rabbuka. Walasawfa yu'tika rabbuka. Walan sawfa pada yu kembali yu'tika rabbuka ayo walan sawfa yu'tika rabbuka. Kita kadang masih bingung di huruf-huruf yang tebal ya, kadang-kadang masih maju walan sawfa yu'tika rabbuka walan sawfa yu'tika إن ربه كان به بصيرا إن ربه كان به بصيرا بصيرا بصيرا ingat-ingat ya antum kalau lihat ayat seperti ini ya. Kalau sudah belajar makharijul huruf dan sifatul huruf ya. Antum didatangkan itu maklumatnya. Makanya dihafalkan. Kaf harus diapakan? Ini maklumatnya harus datang sepersekian detik ini, iya kan? Ini kafnya harus diginikan. Kalau tidak dibantu dengan amalan, artinya antum berlatih, ya antum susah. Ya. Untuk mendatangkan maklumat yang kemarin, ya. Ini makhrajnya di sini. Pindahnya kan sekian sepersekian detik kan? Ini pindah ini. Itu kan, ya. Ya. Dengan latihan, ya. Dengan latihan, ya. Ba'dallah azza wa jal. Dengan latihan. Dilatih. Tadi sampai di mana? Inna rabbahu kana bihi basiran. Ayo. Inna rabbahu kana bihi basiran. Basiran. Basiran. Janba. Ba. Inna rabbahu kana bihi basiran. Inna rabbahu kita baca bersama-sama. Ya. Innahum yakiduna kaidan. Ayo. Innahum yakiduna kaidan. Fi jahannam khalidina. Falahum ajrun ghairu mamnunin. Alam nashrah laka sadraka. Lagi. Wala yakhafu 'uqabaha. Wala yakhafu 'uqabaha. Fasiyamu thalathati ayyamin. Lanubayyitannahu wa ahlahu. Lanubayyitannahu wa ahlahu. Lanubayyitannahu wa ahlahu. Rabbi zidni ilman. Walasawfa yu'tika rabbuka. Inna rabbahu kana bihi basiran. Basiran. Basiran. Inna rabbahu. baca bersama-sama. Alam naj'al lahu 'ainaini. Alam naj'al lahu 'ainaini. 'Ainaini. 'Ainaini. Tidak dibaca 'ainaini. Bukan gitu ya. Alam naj'al lahu 'ainaini. عله عينين وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر فألقه إليهم ثم تول عنهم فألقه إليهم ثم تول عنهم perhatikan فألقه إليهم ثم تول عنهم فألقه إليهم ثم تول عنهم coba antum ambil nafas, masukkan nafasnya ke perut, perutnya itu menggelembung kalau antum ambil nafas ya. فألقه إليهم ثم تول عنهم فألقه إليهم ثم تول عنهم kalau pakai dada agak apa ya, kurang los, kurang lepas bacanya. لهم أجر لهم أجر غير ممنون لهم أجر غير ممنون كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها ini didesiskan satu-satu كذبت ثمود Perhatikan. Kadzabat. Coba. Kadzabat. Thamudu. Thamudu. Saya ulang lagi. Kadzabat. Coba. Kadzabat. Thamudu. Thamudu. Jadi kalau digabung seperti ini. Kadzabat Thamudu. Jangan digabung disisnya tak ke sa. Sendiri-sendiri. Kazzabat Samudu. Coba. Kazzabat Samudu. Nah, gitu. Kazzabat. Itu di tempatnya tak. Kazzabat Samudu. Kazzabat Samudu. Jangan langsung ke sa. Disisnya jangan langsung ke sa. Desisnya ta dan fa sendiri. Kazzabat Samudu. Kazzabat Samudu bi-tawwaha. Bi-tawwaha. Kazzabat Samudu bi-tawwaha. إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر فسوف يدعو صبورا فسوف يدعو صبورا إنه هو يبدئ ويعيد maju mundur, maju mundur. Innahu hu, itu enggak usah mundur. Innahu huwa, ya itu sampai hu hu wa, bibirnya di depan aja. Innahu huwa, coba. Innahu huwa yubadi'u, yubadi'u wa yu'idu, wa yu'idu. Ada dhammah setelahnya wawu agak ringan ya. Innahu huwa yubadi'u wa yu'idu. Innahu huwa yubadi'u wa yu'idu. Ya. Inna batasha rabbika lashadidun. Inna batasha rabbika lashadidun. Lagi. Inna batasha rabbika lashadidun. Inna batasha rabbika lashadidun. Coba pada innahu, antum lihat saya dulu, antum lihat saya. Innahu huwa yubadi'u wa yu'idu. Ayo. Innahu huwa yubadi'u wa yu'idu. Masya Allah, senang rasanya. Nanti dipraktekkan di Qur'annya. Ya, dipraktekkan di Qur'annya. Inna batasha rabbika lashadidun. Inna batasha rabbika lashadidun. Ya. Suhufi Ibrahima wa Musa. Suhufi Ibrahima wa Musa. Hatta yadha'na hamlahunna. Hatta yadha'na hamlahunna. Perhatikan saya, perhatikan. Perhatikan. Antum lihat ke sini. Hatta yadha'na. Coba. Hatta yadha'na. Yadha'na. Yadha'na. Ya. Yadha'na. Yadha'na. Ainya lebihkan ya dha'na, ya dha'na. Jangan ya dha'na, ini tebal ainya. Kalau antum seperti ini ya dha'na, tebal. Yang benar adalah ya dha'na. Ya dha'na. Hatta ya dha'na hamlahunna. Hatta ya dha'na hamlahunna. Dengung mas. Mas orang Jawa ya. Hatta yadha'na hamlahunna. Hatta yadha'na hamlahunna. Ada sebelah sini deh. Ada yang dengungnya tidak didengungkan. Ayo sekali lagi. Hatta yadha'na. Hatta yadha'na hamlahunna. Hatta yadha'na hamlahunna. Kita baca tadi, mana tadi? Alam naj'al lahu 'ainaini. Alam naj'al lahu 'ainaini. Dengungnya, ayo. Haknya, sekali lagi. Fa'alkih ilaihim summa tawalla anhum. Hanya, ambil nafas ya. Sahabat-sahabat, ambil nafas. Ambil nafas. Ya. فألكه إليهم ثم تول عنهم لهم أجر غير ممنون لهم أجر غير ممنون كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود nya itu yang hamasnya sama kharakha innahu ala raj'ihi laqadirun innahu ala raj'ihi laqadirun sawfa yad'u innahu huwa yubdi'u wa yu'idu ulangi lagi hatta yadhana hamlahun loh ada lagi hatta yadhana hamlahun ayo hatta yadhana hamlahun ya selesai untuk hari ini sampai dengan muzakarah akhir yang ketiga. Kurang dua halaman lagi kita masuk ke juz yang ketiga. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.